Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia di hari Jumat, sebab di hari Jumat ini adalah Sayyidul Ayyam, bertebaran dengan banyaknya pelipatan-pelipatan pahala dibanding hari-hari biasa. Pada hari ini pemirsa, saya ingin bernostalgia pada saat dulu saya remaja. Saya pernah nemuin itu atas izin Allah pohon pete yang bisa bicara. Ya kan? Emangnya nonton film kartun doang, eh? Sendok bisa ngomong, piring bisa ngomong. Nah, saya ingin berbagi cerita tentang sedekah di hari Jumat ini kepada Anda semua tentang pohon pete yang bisa bicara. Siapkan Al-Quran Anda semua, kita tasmi bersama Syekh Muhammad. Mudah-mudahan Allah SWT membuka segala berkah dan rahmat buat kita semua. Istami'u la'allakum turhamun. Dengarkan Al-Quran supaya kalian semua, kata Allah, mempunyai atau memiliki atau mendapatkan rahmat. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله العظيم. Masya Allah pemirsa ya, adem dengar ya Syekh Muhammad. Insya Allah nanti saya akan umumkan via layar kaca wisata Tian TV bahwa insya Allah saya bersama Syekh Muhammad akan mengadakan tasmi 30 juz, satu hari satu juz di Darul Quran langsung untuk menyambut kedatangan santri-santri baru, yakni anak-anak Anda semua untuk tahun ajaran 2012-2013. Insya Allah sebentar lagi kita akan mulai menerima pendaftaran murid baru santri-santri Darul Quran. Dan untuk mengawali itu semua, Syekh Muhammad dan saya atas izin Allah, insya Allah akan mengadakan khataman Quran setiap hari satu juz, tasmi, dan Anda yang bisa mengikuti langsung di Darul Quran, punya pesantren, bersama santri-santri akan mendapatkan ijazah. Di dunia tasmi, ya, ada yang namanya ijazah. Jadi ijazah Anda mendengar Quran itu ada sanadnya, sambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari satu juz bersama para santri dalam Quran. Tunggu tanggal mainnya, di layar kaca Antv akan diumumkan informasinya. Baik, pemirsa, saudara-saudara yang tidak percaya bahwa ada pohon pete yang bisa bicara. Sesungguhnya semua yang ada di dunia ini bisa bicara. Cuman ada yang ketemu langsung, ada yang enggak, iya kan? Sedangkan kulit kita ini nih pemirsa, tolong ya, pegang kulit Anda semua, pegang. Tidak ada satupun yang bikin dosa tanpa membawa kulit kan. Nah, kulit kita ini aja akan bicara sama kita. Cuman ada yang mengerti kulit itu bicara, ada yang tidak. Ada yang memahami kulit itu bicara, ada yang tidak. Hati saja ketika dia disiramin terus dengan kebaikan, maka hati itu juga akan bisa bicara. Cuman ada yang bisa mendengar suara hatinya, dan ada yang sudah budek, tuli, dia tidak mampu mendengar suara hatinya, lalu dia berbuat dosa terus. Nah, kita lihat dalilnya ya. Nah, saya punya senjata nih pemirsa. Kalau ngajar ya, di Antep senjata saya ini dia. Spodil, nah, spidol ya. Saya sudah tulisin pemirsa buat Anda semua nih dalilnya. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqanallahu alladhi an dhaqa kulla shay wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Ini ada di surah Fussilat ya. Surah Fussilat ayat 21. ini bercerita tentang kulit-kulit saudara semua yang bersaksi. Tidak ada satupun di antara kita, ya, seperti saya bilang tadi, yang berbuat baik dan berbuat dosa tanpa menyertakan kulit. Nah, kulit ini nanti akan bicara. Ketika kulit itu bicara, bersaksi, kalau yang baik-baik, bagus. Kalau bersaksi yang jelek-jelek nih. Nah, kita protes tuh kalau mereka semua, kulit, begitu kita bilang. Wa qalu li juludihim, kulit, lima syahidtum alaina, kenapa sih kamu bersaksi kepada kami? Qalu, kulit-kulit itu menjawab, antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai. Yang membuat kami bicara adalah Allah yang telah menciptakan kalian semua pertama kali dulu. Wa ilaihi turja'un. Kalian tuh enggak tahu kalian akan dikembalikan kepada Allah. Nah, di dalam urusan hari Jumat ini kita bicara tentang sedekah. Kita bicara tentang sedekah. Mirsa, saya banyak sekali dapat keajaiban-keajaiban sedekah dan peristiwa-peristiwa yang mengagumkan tentang sedekah. Salah satunya yang saya akan ceritakan pada pagi hari ini, peristiwa istimewa ketika saya dulu remaja. Saya pernah ketemu langsung, ya, satu peristiwa di mana satu pohon pete, ya, pohon pete bisa bicara. Betul pemirsa, saya nggak bohong. Ini terjadinya di satu desa di Pandeglang, ya, tempat saya punya saudara jauh, ya. Jadi saya punya nenek, punya murid, itu dia. Bingung kan? Saya punya nenek, punya murid, gimana tuh? Udah, pokoknya terima aja lah, pokoknya cerita ntar nih abis ini nih, ya. Abis segmen yang berikut ini kita akan bicara tentang pohon pete yang bisa bicara. Kaitannya dengan sedekah. Di dunia sedekah, kita memahami satu hadis. Ini sudah lihat? Sudah bisa diikuti? Kita coba ngaji dulu sebentar, ya. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai. Wahuwa khalaqakum awwala marrah. Wa ilaihi turja'un. Ini dalil tentang kulit bicara. Tentang kulit kita bicara. Baik. Nanti kita akan bicara setelah segmen ini tentang satu hadis di mana kita akan disayang oleh penghuni langit dan juga penghuni bumi. Gimana caranya? Setelah yang satu ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, sahabat setia di Wisata Tian TV, terima kasih buat yang sudah memfollow Twitter kami di @yusuf_mansur dan di Facebook kami Yusuf Mansur, atau di email wisatatiantv@yahoo.com. Terima kasih. Pemirsa semua, insya Allah semua sedang saya kumpulin. Mungkin bulan-bulan besok kali, ya, kita mulai bicara apa yang saudara kirimkan di Twitter, Facebook, atau di website wisatati.com. Saudara-saudara, sebenarnya, ya, di luar tubuh kita ini, langit, bumi, ya, penghuni-penghuni sungai, laut, penghuni-penghuni tanah, ya, bahkan sebenarnya semua sel-sel di dalam tubuh kita ini ramai membicarakan apa yang kita kerjakan. Hanya kita memang tidak bisa mendengar kecuali orang-orang yang dianugerahkan seperti saya gitu. Tentang pohon pete yang bicara, maaf ya, sombong dikit namanya juga ngajar. Kecuali saudara diperlihatkan ikan-ikan yang bicara, saudara pasti akan mendengar gitu. Ketika ada orang yang bla bla bla, lalu si ikan-ikan itu bicara, iya kan? Anda tahu kan cerita tentang Nabi Yunus, ya. Ramai ikan-ikan itu berbicara tentang Nabi Yunus. Ada orang yang mendengar, lalu dia bisa mendengar bahwa ikan-ikan itu bicara tentang Nabi Yunus. Nah, seluruh dunia ini dengan segala isinya ramai membicarakan tentang apa yang kita lakukan, baik itu kebaikan maupun keburukan. Lihat pemirsa, Ar-Rahimuna, lihat ini, Ar-Rahimuna Yarhamuhumur Rahman. Yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ard, irhamu man fil ard, ya, yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang pengasih, yang suka memberi, yang sering berbagi, yarhamuhumur rahman, akan disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Boy. Jadi kekasih Allah kalau Anda semua mencintai sedekah. Nah, saya sering ditanya ya, kenapa sih sedekah bisa begini dan begitu? Yang enggak punya anak jadi punya anak. Yang belum menikah, menikah. Yang belum pergi ke Mekah, nah insyaallah ente bisa pergi ke Mekah. Nanti insyaallah tuh doa supaya bisa berangkat sama ane sama rombongan kru-kru ANTV bulan Maret tahun 2012 insyaallah. Saudara-saudara semua yang dirahmati Allah, kita kalau sedekah dicintai sama Allah. Kalau sudah dicintai sama Allah, ya udah dicintai sama Allah, urusan ente kelar, itu dia rahasianya. Oke, saya gambarin dikit ya. Saya gambarin dikit. Nah, orang-orang yang kemudian mencintai sedekah, dia akan penuh dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba ada yang salah enggak gambarnya? Coba lihat gambarnya. Ada salah enggak? Posisi Allah masih di bawah ya, enggak? Kita ulangi deh. Malun deh, bukan Patino Sidin. Ya. Ini salah nih gambarnya. Begini modelnya. Nih. Orang yang mencintai sedekah gitu, dia akan dicintai Allah. Ah, ini baru benar nih gambarnya. Allah masih di bawah ya, enggak? Orang yang mencintai sedekah akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menurunkan segala apa yang dia butuhkan, yang dia perlukan. Allah akan nolong juga apa yang menjadi persoalan dia. Allah akan kabulkan apa yang menjadi hajat dia. Sebab apa? Allah mencintai dia. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Bahkan bukan itu saja pemirsa. Disebut oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Silakan saudara ikuti ini. Irhamu. Ayo. Irhamu man fil ard yarhamukum nih lihat yarhamukum man fis sama sayangi mereka-mereka yang ada di bumi, maka kalian niscaya akan disayangi oleh mereka yang ada di langit. Jadi bukan cuman Allah yang senang, tapi juga penghuni langit dan senang. Penghuni langit sudah senang sama dia. Bahkan saya mengatakan bahwa penghuni bumi pun senang. Buktinya apa? Nih, buktinya. Pohon pete bisa bicara. Saya ngelihat banget loh pemirsa ini. Ngelihat betul pohon petenya dan saya makan tuh pete. Jadi adalah seorang murid dari nenek saya, ya, namanya Ibu Haja Eti. Nah, Ibu Haja Eti ini dia sangat mencintai sedekah. Very very love about giving ya. Mencintai betul sedekah. Gini ya, kita kan kalau makan mikirnya perut kita doang tuh sama anak kita kan. Yang kita tanya, "Eh, mau makan apa lo?" Enggak pernah kita tanya tetangga. "Eh, tetangga, assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Ntar malam mau makan apa?" Tumben nih nanya, "Emang mau beliin?" "Enggak, survei aja." Mau nanya doang. Ya enggak lah, saya beliin. Maunya apa ntar malam? Iya nih, anak saya lagi pengen apa ya, pengen ayam penyetnya Ustadz Yusuf Mansur. Ah, promo dikit nih. Kita kan buka warung penyet nih di Jogja ya, di Jalan Gejayan. Wah, promosi banget di ANTV. Kalau mau penyet beres, ntar aneh beliin. Nah, kita jarang begitu. Yang kita tanya anak kita melulu, lu mau makan apa? Kita tanya bini kita terus, ma, mau makan apa? Kita jarang nanya tetangga kita. Kita sering periksa dapur kita. Oh, makanannya habis. Kita jarang ngelihat dapurnya orang lain. Beda dengan Mak Haji Eti. Ini nih Mak Haji Eti nih, Masya Allah. Dia punya rumah ya. Dia punya rumah ini. Nggak pernah sepi dari sedekah. Dia selalu memperhatikan rumah-rumah yang lain. Jadi asal dia masak, dia penuhi juga masakan-masakan tetangga kanan dan kirinya. Hingga kemudian dia yang tinggal di daerah Jembatan 5 pindah ke daerah Baros di Pandeglang. Nah, kisah ini terjadi di Baros Pandeglang, tapi saya akan cerita setelah yang satu ini. Alhamdulillah pemirsa, makasih ya masih bersama saya di Wisata Tian TV. Nah, bisa lihat Mak Jeti ini punya rumah. Dia dulu tinggal di Jembatan 5 ya. Kalau pemirsa ke daerah Jembatan 5 itu dari arah Roksi ya. Roksi ke arah stasiun kota. Stasiun kota itu ada nama jalan, namanya Jalan Kiai Haji Muhammad Mansur. Muhammad Mansur. Aha. Saya alhamdulillah lahir di rumahnya beliau. Saya lahir di rumah beliau, salah satu muridnya adalah Kiai Nur Ali tuh yang ada di Attaqwa Bekasi. Terus Mu'alim Safi Azami yang kemarin baru saja meninggal dunia beberapa waktu yang lalu, dan Kiai Haji Khair Afandi juga. Ya, banyaklah. Nah, Mak Haji Eti ini adalah murid dari anaknya dia. Jadi Kiai Haji Muhammad Mansur ini punya murid, punya anak namanya Haja Iyo. Ya, atau yang dikenal dengan Guru Haja Iyo. Nah, Guru Haja Iyo ini punya murid namanya Mak Haji Eti. Nah, dia inilah yang istimewa. Dia ini pedagang manisan kepala. Manisan kelapa. Zaman dulu kan ada kelapa tuh. Kelapa apa kepala ya? Manisan kelapa. Jadi kelapa dimanisin. Nah, Mak Haji Eti ini dagang manisan kelapa. Dia kalau dagang tuh dua plastik pemirsa. Dua plastik. Satu plastik itu buat dagang, satu plastik itu buat Allah. Beda gak sama kita? Kita paling cuma setengah, 2,5% ya gak? Paling top kita 10%. Ini mah enggak. Itu kayak begini loh. Kayak ente punya dua toko. Satu toko buat Allah, satu toko buat ente. Kayak ente punya dua angkot. Angkot satu buat Allah, angkot satu buat ente. Itu kayak ente kerja. Satu bulan buat ente, satu bulan buat Allah. Satu bulan buat ente, satu bulan buat Allah. Bisa gak tuh? Nggak mungkin dah, kadang-kadang hari begini 2,5% banyak yang protes. Nah ini pemirsa, si Mak Haji Eti ini almarhumah, dia pindah ke Baros. Tradisi dia memberi makan tetangga kanan dan kiri itu terjadi lagi di Baros. Nah di Baros itu ada satu pohon pete. Pohon pete gimana gambarnya pemirsa? Nah gini deh, anggap aja ini pohon pete deh. Ini pohon pete. Nah pohon pete ini bertahun-tahun tidak pernah berbuah. Tidak pernah berbuah. Bertahun-tahun berganti pemilik. Pemilik itu ya tidak sanggup membuat pohon pete ini berbuah. Tapi ketika Mak Haji Eti ya menjadi penghuni baru rumah tersebut, beberapa waktu kemudian ya kira-kira 3-4 bulan kemudian, subhanallah alhamdulillah, pohon pete ini berbuah. Ketika pohon pete ini kemudian berbuah, orang-orang kampung ramai berbicara di Baros Pandeglang tersebut. Subhanallah, pohon pete itu berbuah. Lalu cerita ini kemudian bergulir, masyarakat bilang kemudian akhirnya, masya Allah ya, pohon pete aja bisa ngomong gitu. Nih, kata masyarakat, pohon pete aja bisa ngomong. Maksudnya ngomong tuh gimana Ustaz? Apakah ngomong bapak-bapak gitu? Ya enggak lah. Emangnya dunianya udah sirik apa? Pohon bisa ngomong? Enggak. Maksudnya itu, ini pohon tadinya enggak berbuah. Tadinya tidak berbuah. Jadi berbuah. Kenapa? Karena rumahnya dihuni sama orang yang rajin bersedekah. Karena pohon pete ini berbuah, itulah orang-orang kampung bilang, pohon pete aja bisa ngomong. Betapa bedanya diisi sama orang yang rajin sedekah ama diisi sama orang yang tidak rajin sedekah. Pohon mangga yang di depan rumah ranum buahnya ya kan. Nah, itu kan juga menunjukkan insyaallah orang-orang rumahnya itu sering bersedekah, masyaallah. Pemirsa kita berdoa yuk. Mudah-mudahan hari Jumat ini saudara bisa ke kanan, ke kiri, ke depan, belakang, periksa tetangga kanan dan kiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati saudara untuk memberi kepada sesama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabbal alamin, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzul Jalal wal Ikram. Jika ada di antara hamba-hambamu yang melihat tayangan ini lalu kemudian bergerak keluar bersedekah sedangkan dia punya hajat dan punya persoalan hidup, maka tolonglah dia ya Allah. Kau turunkan rahmatmu, kau turunkan pertolonganmu, dan kau bagi ampunan kepada mereka semua yang bersedekah di hari ini, di hari-hari yang telah lewat, dan di hari-hari yang akan datang. Ya Rahman, mudah-mudahan istajab doa anak, kabulkan doa kami. Yang punya hutang, lunasin hutang. Yang belum punya anak, kasih dia anak turunan. Yang belum punya jodoh, kasih jodoh yang saleh-saleh. Jika dia bangkrut, jayakan kembali ya Allah. Jika dia zalim, engkau bikin dia menjadi saleh. Jika dia pendek umur, engkau bikin dia jadi panjang umurnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih, tetaplah bersama kami di Wisata TTV besok pagi. Sabtu libur ya, Senin. Masih bersama saya Muhammad ngajinya. Mudah-mudahan Allah kasih kita panjang umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.